lagi berkata pun aku sudah tak mampu. Walau sejuta duka dan kecewa bercerita tentang masa-masa lalu, sengaja ku berdiam seribu bahasa seakan habis sudah ucap kataku. Akan habis sudah ucap kataku ini. Mungkinkah bayangan indah menjadi nyata?